Bab yang ke-16, menolong saudara yang menzalimi dan yang terzalimi. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, halaman 671 dengan nomor 6531. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ishaq bin Mansur wa Muhammad bin Rafi'. Qala bin Rafi'in haddatsana wa qala al-akharani akhbarana Abdul Razzaq. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قواد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته أمر. قال سمعت جابرا. أمر. قال سمعت جابرا. Ini hadis sama dengan hadis yang sebelumnya yang juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang perkelahian antara seorang dari Al-Ansar dari Muhajirin yang mana beliau memukul seorang dari Ansar dan yang Ansar memanggil orang-orang Ansar ya, dari laki-laki yang dari Ansar ini menyeru orang-orang Ansar, maka berkumpullah orang-orang Ansar. Kemudian ketika orang Ansar banyak datang berkumpul, maka yang muhajirin pun memanggil orang-orang muhajirin. Ya, maka berkumpullah dua kelompok besar. Ya, dari kaum muslimin ketika itu yang dikhawatirkan terjadi perseteruan yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan segera dan mengatakan bid'ah wal jahiliyah, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah? Maksudnya adalah seruan-seruan pertengkaran, permusuhan, peperangan yang tujuannya membela suku, ya, membela kabilah, ya. Ini diingkari dengan keras oleh Nabi dengan mengatakan ma balu da'wal jahiliyah, kenapa seruan jahiliyah masih ada di antara kaum muslimin, yaitu nama Ansar dengan nama Muhajirin itu nanti dipertemukan untuk terjadinya perseteruan dan pertikaian. Ini dakwah jahiliyah. Dinamakan dengan jahiliyah karena di masa jahiliyah seperti itu. Permusuhan dan peperangan yang terjadi disebabkan untuk membela suku, keturunan. Ya. Bila itu terjadi di tengah kaum muslimin berarti seruan-seruan jahiliyah masih ada. Lalu Nabi SAW ingkari dengan keras, dan bahkan Nabi mengatakan, da'uha fa'innaha muntina, tinggalkan itu karena itu menjijikkan, bau, busuk. Ya. Nah, dan hadis yang sekarang sama alur ceritanya, walaupun dibawakan dengan ringkas oleh Imam Muslim, sebagai tambahan apa yang ditegaskan di sini, bahwa yang Ansar, orang Ansar yang tadi dipukul oleh orang Muhajirin, oleh salah seorang Muhajirin, itu datang kepada Nabi meminta qisas. Ya, meminta qisas. Ya. Tidak menerima apa yang dilakukan oleh Muhajirin kepadanya, maka dia datang untuk menuntut qisas, melakukan apa yang dilakukan oleh Muhajirin tersebut kepadanya. Nabi SAW di sini kembali menegaskan tentang perseteruan tadi. Itu hadis terakhir ya di bawah bab ini. Ini hadis terakhir. 1, 2, 3. Ya, hadis terakhir di bawah bab ini. Dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa Islam atau kaum muslimin tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa itu, masa kesukuan ini sangat menentukan kemuliaan seseorang. Bila mana sukunya dari suku yang mulia, terpandang, terhormat, maka dia pasti mulia. Makanya salah satu suku yang besar ketika itu merasa tidak pantas salah seorang dari mereka dipotong tangan karena mencuri. Sampai hukum Allah saja mereka anggap tidak layak ditegakkan kepada salah seorang dari suku mereka. Bani Makhzum. Ya. Mereka datang kepada mereka berhadapan dengan perkara yang sangat mencoreng suku mereka, nama baik suku mereka. Ketika seorang wanita dari suku mereka ini mencuri, lalu diponis, tentunya diponis hukum potong tangan. Ya. Karena sudah sampai kasusnya kepada pemerintah dan diponis hukum potong tangan. Dan itu yang ditetapkan oleh Allah. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah oleh kalian tangan-tangan mereka. Ya. Jaza'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, itu laki-laki dan perempuan yang mencuri tadi. Jaza'an bima kasaba, dan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah mereka, petinggi-petinggi suku ini berkumpul kemudian mengatakan, mustahil. Ya. Perempuan ini dipotong tangannya karena dari suku kita. Walaupun itu hukum yang ada dalam Islam. Mereka memikirkan, membahas bagaimana solusi agar tangan, sebenarnya tangan itu tidak terlalu berharga, nama sukunya yang mereka jaga. Bagaimana tidak tersebar nanti si fulanah dari suku ini dipotong tangannya, ya, karena mencuri. Ini yang mereka khawatirkan. Akhirnya mereka musyawarahkan untuk mencari solusi. Akhirnya mereka dapatkan solusi yang menurut mereka adalah yang paling besar kemungkinan untuk eksekusi tidak jadi dilakukan. Teringat oleh mereka Usamah ibn Zaid. Ya. Usamah ibn Zaid ibn Haritha, ia adalah, kata mereka, Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Hibbihi. Dia adalah kesayangan anak dari kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya sudah kesayangan Nabi dan ayahnya pun kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara yang tepat ini. Kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan kita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Nabi menerima karena sangat disayangi oleh Nabi. Bukan hanya dia, ayahnya pun sangat disayangi oleh Nabi. Dikiranya agama Islam ini itu keputusannya disesuaikan dengan kasih sayang di antara manusia. Benar, Usamah datang kepada Nabi. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyampaikan permintaan dari utusan atau dari kabilah tadi, maka Nabi marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah dengan mengatakan, "Atasfa'u fi haddin min hudurillah?" Apakah engkau hendak memberikan syafaat pada had yang telah diputuskan oleh Allah? Potong tangan itu keputusan Allah. Lalu engkau ingin mengenselnya dengan syafaat, memberikan syafaat kepada untuk mereka kepada saya? Itu yang pertama. Yang pertama yang diceritakan dalam riwayat adalah merahnya muka Nabi saking marahnya. Kemudian ucapan tadi kepada Usama. Ya. Kemudian ucapan tadi memang tidak akan mungkin, Usama sendiri tidak pernah mendengarnya dari Nabi. Ya. Tidak pernah Usama mendengar kata-kata itu dari Nabi SAW. Mungkin suara yang tegas, ucapan tadi ini juga benar-benar menghunjam ke sanubari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga, pengingkaran Nabi yang lebih tegas lagi. Ya, wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, demi Allah, andai kata yang mencuri itu bukan wanita mahzum tadi, tetapi anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata yang mencuri itu Fatimah, anaknya Muhammad, maka saya pasti akan memotong tangannya. Jangankan wanita mahzum dari kabilah yang terpandang tadi, anak saya saja kalau andai kata dia mencuri, saya potong tangannya. Ini luar biasa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan bahwa agama itu tidak ada penerapannya unsur kasih sayang di antara manusia. Dan ini yang terjadi di masa Yahudi. Ya, di kalangan Yahudi. Bila mana yang berbuat kesalahan itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang terpandang yang mulia, maka mereka lepas dari hukum. Ya. Bila tidak, orang-orang, bila pelaku kejahatan itu adalah orang-orang umum, orang-orang awam, maka merekalah yang menjadi target dari hukum yang berlaku. Ini yang diceritakan oleh orang Yahudi sendiri ketika mereka maunya berhukum kepada Nabi SAW. Maunya berhukum ke pengadilan Nabi. Mereka tinggalkan pemuka-pemuka agama mereka. Ya. Mereka bahkan mengkasuskan. Ini luar biasa, mereka mendapatkan keadilan dari hukum Islam. Ya. terjadi perzinahan. Hadis juga sahih di antara mereka, kemudian mereka membawanya ke pengadilan Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, bawa Taurat ke sini. Ya, bawa Taurat ke sini. Maka dibawalah Taurat dan pembaca atau pakar-pakar Taurat, ulama mereka. Karena orang-orang yang sedang bertikai ini di antara Yahudi. Ya, seorang laki-laki menzinahi istri seorang Yahudi yang lain. Dan suaminya menuntut dan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima begitu saja. Bawa Taurat ke sini dan bacakan kepada saya tentang hukum masalah ini. Ya. Tentang hukum masalah ini. Maka datanglah pakar Tauratnya, ulama mereka, dan dibacakan berkenaan dengan masalah tadi tentang hukum zina. Ya. Ternyata bagi dalam Taurat, bagi orang yang sudah menikah, sama, rajam. Ya, hukumnya rajam. Tetapi ketika tiba pada ayat tersebut, ulama Yahudi ini melangkahinya, menutupnya. Nabi SAW tidak tahu tulis baca. Apalagi ini bukan bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa Arab. Ya. Ternyata di sana ada yang sahabat yang mengerti bahasa Taurat sehingga mengingatkan Nabi SAW. Dan ternyata hukum yang ditetapkan Nabi sama dengan ada yang ada dalam kitab mereka. Ya. Jadi ma'asyar mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah hukum. Ya, tetap berlaku dan tidak akan bisa berubah dengan berubah keputusan hukum dalam Islam disebabkan oleh ini dan itunya. Oleh harta, hukum bisa dibeli, keputusan bisa di-cancel, bisa dirubah. Ya, dalam Islam itu tidak ada. Ya, siapapun tetap akan berlaku atasnya hukum siap dari kalangan apapun juga, siapapun dia. Bila mana dia memang terbukti bersalah, maka dihukum. Dan inti dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya adalah membantu orang yang menzalimi dan terzalimi. Orang yang terzalimi ini kita ketahui bagaimana cara membantunya, bagaimana dia terhindar dari tindak kezaliman. Ya, sementara membantu orang yang menzalimi bukan membantunya dalam berbuat zalim, tetapi mencegahnya dari perbuatan zalim. Ya, menasihatinya, termasuk membantu. Bila mana tidak mampu, meminta orang lain untuk menasihatinya, yang dihormati, yang terpandang. Ya, bila mana juga tidak, kecuali dengan melaporkan kepada yang berwajib. Ini juga termasuk membantu orang yang menzalimi agar dia tidak berbuat kezaliman. Adukan, sampaikan kepada yang berwenang, ya, tentang dia sehingga dia terhindar dan jauh dari perbuatan kezaliman. Ini kesimpulan dari bab yang ke-16. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-17. Yang berbunyi bab tarahumul mu'minina wa ta'atufihim wa ta'addudihim. Bab tarahum al mu'minin, orang-orang beriman saling merahmati. Ya, tarahama ya tarahamu tarahuman, artinya saling. Ya, rahmat artinya menyayangi, saling menyayangi. Orang-orang beriman saling menyayangi. Wa ta'atufihim ta'atafa, ya, saling bersikap lembut, ya, saling bersikap lembut, kemudian ta'adud, saling menguatkan. Al-adud asal katanya adalah otot, ya. Maka ta'adudihim artinya saling membantu, menguatkan. Inilah hubungan antara orang-orang yang beriman, saling mencintai, saling bersikap lemah lembut, dan saling menguatkan sesama mereka. Ini adalah simbol hubungan antara orang-orang yang beriman, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menolong di antara kaum muslimin. Ya, di antara orang beriman, ya, di antara orang-orang beriman, karena lafaznya al-mu'mini dalam bahasa Arabnya. Kita baca hadis yang pertama, yaitu nomor 6532. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Amir al-Asy'ari qala haddatsana Abdullah ibn Idris wa Abu Usama qala ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Ala Abu Kuraib qala haddatsana ibn al-Mubarak wa ibn Idris wa Abu Usama kulluhum an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Musa al-Ash'ari, ya, an Abi Musa radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah bunyi hadisnya setengah baris, bunyi hadisnya setengah baris, ya, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, ya, inilah hadisnya, al-mu'minu lil-mu'mini, seorang mu'min dengan atau terhadap mu'min yang lain umpama al-bunyan, bangunan, ya, ka seperti atau umpama al-bunyan, bangunan, yang mana yasuddu menguatkan, ya, menguatkan, ba'duhu sebahagiannya, ba'dan bahagian yang lain. Jadi hubungan antara sesama orang yang beriman ini diperumpamakan oleh Nabi seperti hubungan antara hubungan yang terjadi di sebuah bangunan antara organ-organ bangunan tersebut, materialnya, ya, sebuah bangunan tidak tersusun dari tiang semuanya, ada dindingnya, ada pintunya, ada lotengnya, ada atapnya, ada lantainya, ya, ada kozennya, banyak. Lihatlah bangunan, bahkan tiangnya itu pun juga berbeda satu sama lain, ya, tidak semua ukuran tiangnya sama, ya. Antara satu tiang dengan yang lain berbeda. Lihat saja masjid kita ini, ada yang besar, ada yang ukurannya kecil, ya. Dan fungsinya berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda. Dan setiap organ dari bangunan ini memiliki fungsi yang bila mana dia tidak ada, maka bangunan tidak akan kokoh. Ya, bangunan tidak akan kokoh. Sama dengan bangunan-bangunan yang dahulu, fungsi pasak saja luar biasa. Ya, ketika dahulu dibuat antara tiang dengan yang lainnya itu lubang, kemudian masukkan. Nah, untuk menguatkan hubungan antara tiang dengan palangnya misalnya, itu ditancapkan pasak di sana agar kokoh. Nah, fungsi pasak itu saja luar biasa dalam bangunan yang lama. Nah, inilah perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kita bagaimana eratnya hubungan mukmin dengan mukmin yang lain. Ya, eratnya seperti eratnya hubungan setiap bahagian dari sebuah bangunan. Ya, setiap bahagian dari sebuah bangunan semuanya memiliki fungsi dan saling menguatkan. Nah, begitulah Nabi SAW memahamkan kepada kita dengan perumpamaan. Bila mana kita paham hubungan sebuah bangunan, bila mana kita memahami dan pada sebuah bangunan hubungan satu bahagian dengan yang lain itu betapa eratnya, betapa besarnya fungsi satu bahagian dari yang lain dengan bagian yang lain, maka begitulah kita harus memahami hubungan antara orang yang beriman. Tidak bisa terlepas dibiarkan begitu saja antara rakyat dengan penguasa, antara pejabat dengan yang diurusi yaitu masyarakat, begitu juga antara sesama masyarakat sendiri, antara guru dengan murid, antara sekolah dengan orang tua, pihak sekolah dengan orang tua, seharusnya kita menjaganya. Tidak bisa dihilangkan fungsi sebagian untuk mendapatkan kesempurnaan sebagian yang lain. Tidak akan sempurna sebuah bangunan kalau kurang satu batu bata saja pada dindingnya yang seharusnya ada di situ, kemudian batu bata itu diambil dan dicopot, maka dia berlubang. Lubangnya ini menunjukkan bahwa bangunan belum sempurna. Makanya Nabi SAW mengumpamakan dia dengan para rasul yang sebelumnya dengan sebuah bangunan juga, dan saya adalah batu bata terakhirnya yang membuat bangunan syariat Allah yang diturunkan kepada manusia di muka bumi ini sempurna, sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh. Masuknya Nabi sebagai batu bata penyempurna tadi. Nah, ketika masuk batu bata penyempurna, maka tidak ada lagi yang akan turun untuk menyempurnakannya. Hadis yang ini, hadisnya sahih. Nabi mengumpamakan dia batu bata itu. Itu hadis juga sebagai bantahan adanya Nabi setelah Rasulullah SAW. Ya. Adanya utusan, adanya Rasul setelah Nabi. Menunjukkan kedustaan semua pengaku-pengaku Nabi. Karena Nabi memberikan perumpamaan seperti sebuah bangunan tadi, orang melihat, oh luar biasa indahnya. Ini betul-betul bagus bangunannya. Tetapi ketika lewat mereka di batu bata yang satu kurang tadi, oh ini kurang satu ini. Ini harus ditambahkan batu bata yang satu ini. Kata Nabi, sayalah batu bata itu. Ya, sayalah batu bata yang terakhir itu. Nah, ketika masuk batu bata itu, maka sempurna, puaslah orang melihat bangunan yang indah tadi. Nah, begitulah hubungan antara orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya itu yang kedua ini yang pertama, bahwa memberikan perumpamaan itu sangat penting. Memberikan perumpamaan ketika ingin memahamkan orang ini sangat penting, dan ini salah satu uslub dalam memahamkan orang. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan perumpamaan-perumpamaan. Dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Terkadang Allah memberikan perumpamaan seperti nyamuk, ya, seperti petir, ya. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ini perumpamaan orang-orang munafikin yang dia dapat cahaya petunjuk itu seperti kilat. Mereka menerima cahaya petunjuk itu seperti kilat. Ada cahaya kemudian hilang. Kemudian mereka hidup dalam kegelapan, kesesatan, kekufuran. Ya. Kemudian juga Allah berikan perumpamaan setelahnya di وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُهُمْ لَا كَثِيرٌ سَبْلُهُمْ Ya, kok saya jadi lupa. Untuk lebih jelas kita lihat. Inna Allah la yastahi, kok mathalum. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Ya. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Jadi ini perumpamaan nyamuk, ya, juga termasuk perumpamaan kemahabesaran Allah ditampakkan kepada manusia dengan nyamuk, ya. Dan bahkan yang ada yang lebih kecil dari nyamuk sebagai perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyamuk itu luar biasa, bagaimana dia bisa berbuat untuk merugikan manusia. Ya. Dia bukan hanya sekedar menghisap darah, tetapi terkadang membahayakan kesehatan manusia, bahkan mematikan. Begitu lemahnya manusia hanya dengan nyamuk. Ya, hanya dengan nyamuk. Bahkan manusia yang paling sombong dahulu, seorang penguasa besar dan menyombongkan diri, mengingkari utusan Allah, di binasakan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Dengan seekor nyamuk. Dan ini perumpamaan yang luar biasa tentang kemahabesaran Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Perumpamaan orang yang berbuat kebaikan, kemudian dia sendiri yang merusaknya. Ada? Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan seperti seorang wanita yang menenun. Kemudian setelah selesai diuraikannya lagi. Jadi sudah jadi kain, kemudian diuraikannya, dipisah-pisahkannya lagi. Nah, seperti itulah kita sudah susah-susah beribadah, kemudian kita rusak sendiri. Ya. Perumpamaan akidah orang yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, lemahnya mereka yang ketika bergantung kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, seperti lemahnya rumah al-ankabut. Ya. Kama salil ankabut ittakhadat baita wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perumpamaan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, beriman, berkeyakinan, mengibadati selain Allah, seperti itulah lemahnya mereka. Tidak ada kekuatan apa-apa. Dia mereka menyandarkan diri kepada yang lemah, manusia, yang tidak berdaya. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Perumpamaan yang lain, contoh, orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya. Diberikan perumpamaan Allah seperti orang yang memanggil orang yang meninggal dunia. Beribadah kepada selain Allah itu seperti orang yang menyeru orang yang meninggal dunia, yang sudah dikuburkan. Mana mungkin mereka bisa mendengar? Ya. Dan banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا. Itu perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan, dan tidaklah yang bisa memahami kecuali orang-orang yang berakal. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini memahamkan kita betapa eratnya hubungan kita dengan mukmin yang lain. Sama dengan kalau kita rusak hubungan mukmin, satu mukmin dengan mukmin yang lain, kita mencerai-beraikan sebuah bangunan. Ya, merobohkan bangunan dengan merusak dindingnya, merusak atapnya, sehingga bangun tidak bisa ditempati lagi. Ya. Pintunya tidak ada. Nah, sama dengan itu ketika kita merusak hubungan sesama orang-orang yang beriman. Hadis yang kedua, 6533. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria an al-Sya'bi an al-Nu'man bin Bashir. Ini hadis yang baru, ya. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Kalau tadi Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Ya. Nu'mannya sahabat, Bashirnya juga sahabat Nabi SAW. Ya. Qala Rasulullah SAW, mathalul mu'minina, ini perumpamaan yang lainnya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan hubungan orang beriman dalam masalah saling mencintai, saling mengasih berkasih sayang, saling berlemah lembut. Ya. Perumpamaan tubuh, jasad. Apabila satu organ dari jasad itu sakit, maka sairul jasadi, semua organ dari jasad itu ikut serta mendapatkan akibat sakit dari satu organ tadi. Bisa jadi dengan tidak bisa mata tidak bisa tidur, badan demam karena tekiir saja, ya. Atau karena sakit gigi, satu saja lubang di gigi kemudian membuat tidur tidak, dan tidak susah untuk tidur, ya. Bahkan selera makan pun tidak ada, badan mendemam, ya, semua kena. Padahal yang sumbernya cuma gigi berlubang atau salah satu sendi terkilir. Ya, ini perumpamaan yang luar biasa. Diambil dari yang terkecil dari organ kita ini. Jangankan itu, satu bisul saja. Ya. Misalnya di pantat, ya, atau dimanapun yang sakitnya luar biasa. Nah, ini akibatnya semua kepada badan kita, merasakan semuanya, mendapatkan efek dari rasa sakit dari bagian yang terkecil di tubuh kita, merasakan sakit atau mendapatkan penyakit. Apalagi yang vital, apalagi yang sakit itu organ vital, maka semuanya akan mendapatkan akibatnya. Perumpamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi terhadap hubungan orang beriman. Makanya kalau seandainya, kalau begitu perumpamaannya, bila mana sebagian orang beriman mendapatkan bencana, merasakan sakit, maka yang beriman yang lain merasakannya pula. Karena seperti tubuh. Bukan balik menyakiti. Bukan balik menyakiti. Dan ini tidak wajar terjadi pada tubuh manusia. Misalnya tangan. Kecuali kalau yang bukan tidak normal, ya. Yang normal tidak mungkin terjadi tangan kanan kemudian mencubit-cubit tangan kiri atau menusuk-nusuk. Ada mungkin orang seseorang melakukan itu kecuali kalau tidak normal. Tidak. Yang normal tidak akan terjadi karena dia yang tangan ini, yang kanan yang melakukan ini tetap akan merasakan sakitnya juga. Bila mana dia mematah-matahkan mungkin jari-jari sebelah kiri. Inilah perumpamaan ketika seorang mukmin menyakiti mukmin yang lain. Pada hakikatnya dia menyakiti diri sendiri karena umpama sebatang tubuh. Dan itulah perumpamaan jika seorang mukmin mendapatkan bencana, musibah, ujian dan cobaan, mukmin yang lain merasakannya juga karena sebatang tubuh. Ya. Kalau orang mukmin yang lain sakit, merasakan sakit maksudnya mendapatkan ujian, mendapatkan kesempitan, cobaan, rintangan dalam hidupnya, mukmin yang lain merasakan, dan itulah hubungan yang diinginkan oleh Nabi dalam perumpamaan ini, maka sangat mustahil terjadi seorang mukmin menyakiti balik. Ya. Hubungannya yang normal adalah ketika yang lain sakit, yang lain mendapatkan ujian, mendapatkan kesempitan, cobaan dalam hidup, yang lain merasakan sakitnya, maka mustahil justru sebaliknya yang terjadi. Sebagian mukmin menyakiti mukmin yang lain. Bila itu terjadi, maka sebatang tubuh tangan kanan menyakiti tangan kiri. Itulah perumpamaannya. Mematah-matahkannya atau menusuk-nusuknya. Misalnya tangan ya menyayat-nyayat kaki kiri. Nah, seperti itu. Perumpamaan ketika seorang mukmin menyakiti mukmin yang lain. Kalau seandainya Nabi memberikan perumpamaan seperti jasad, maka begitulah hubungannya. Begitulah kita harus memahami. Maka sangat besar dosanya orang-orang mukmin menyakiti mukmin yang lain. Ya. Sangat besar dosanya. Dan bahkan Nabi SAW menjadikan standar baiknya seorang muslim adalah ketika dia bersikap kepada muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yadhlimuhu. Ya. Tidak menyakiti, tidak mengganggu, mendzalimi. Kata Nabi, bihasbi imri'in muslimin minasyarri ayahqir akhahu muslim. Cukuplah sebagai patokan muslim ini baik atau tidak, atau sebagai patokan bahwa muslim si A muslim ini adalah buruk karena dia menyakiti saudaranya muslim. Itu menjadi standar. Ayahqir menghina, meremehkan. Si A ini muslim, tetapi dia meremehkan, merendah, mencaci maki, menghina si B yang muslim juga. Nah, ini sebagai patokan bahwa muslim A ini Islamnya tidak baik. Islamnya tidak baik. Kenapa? Karena standarnya itu. Dia sudah mencaci maki, menghina saudaranya. Nah, ini luar biasa lagi perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kita baca hadis yang ketiga. Ya. 6534 Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq al-Hanbali qala akhbarana Jarir an Mutarrif an Syabi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru. 6535 Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashad Abu Sa'idin al-Ashad qala hadatsana Waqi' anil A'mas anil Sya'bi anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu karajulin wahidin idza ishtaka ra'suhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ini hadis yang hadis yang sama dengan sebelumnya, tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kata Nabi, al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu karajulin wahid, seperti seseorang, seperti satu orang. Ya, seperti satu orang. Idza staka ra'suhu, apabila yang sakit kepalanya, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka berefek kepada semua jasadnya, itu bisa jadi tidak bisa tidur, sahar, kemudian humma, demam. Padahal yang sakit ya cuma kepala, tetapi semua jasad atau semua tubuh mendapatkan efek dan akibatnya. Nah, begitulah perumpamaan antara orang beriman, siapapun dia. Bukan orang beriman yang satu keluarga atau orang beriman yang satu jamaah masjid atau jamaah pengajian, orang beriman yang satu daerah, enggak, semua orang beriman di muka bumi ini. Ya. Subhanallah. Sebuah sikap yang mungkin susah kita menirunya. Ya. Dari orang-orang yang hidup di akhir zaman ini yang menggambarkan kehidupan generasi dahulu yang saleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yang tidak sedikit juga orang yang mencelanya. Ya. Bila didapatkan biografi kehidupannya, dia selalu memantau kondisi kaum muslimin di dunia. Memantau kondisi kaum muslimin di dunia. Memang dia tidak bisa membaca koran, membaca berita. Tetapi banyak orang-orang murid-muridnya yang tugasnya menceritakan kejadian muslim ya, di berbagai negara, di berbagai penjuru dunia. Misalnya yang ditimpa musibah banjir atau kelaparan ya. Dia ketika mendengarkan berita itu sambil menangis. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini yang pertama yang beliau lakukan, mendoakan mereka. Tangisan itu yang pertama. Karena dia merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya. Ya, umpama sebatang tubuh tadi. Walaupun dia sama sekali tidak mengenalnya. Ya, karena di belahan dunia yang lain, bangsa yang lain, bahasa yang lain, tapi yang menghubungkan iman tadi, yang menghubungkan Islam tadi, maka yang pertama yang dilihat, disaksikan oleh semua mata ketika itu yang hadir di sana, dan ini bukan satu dua kali ya, adalah tangisannya, tangisan sedih, tangisan sakit, tangisan cinta ya. Kemudian yang kedua doa ya, doa, mendoakan. Nah, kemudian banyak cara yang dia lakukan. Banyak cara yang dia lakukan. Ya. Ada sebuah cerita terjadi di satu negara. Ya. Ketika itu beliau menjabat sebagai rektor Universitas Islam Madinah kalau saya tidak salah. Tetapi hubungannya dengan penguasa ketika itu luar biasa. Ya. Ada seorang kalau salah di negara Islam di Somalia atau yang lainnya, seorang dai ya, yang datang murid mahasiswa dari negara tersebut menjumpai beliau. Tidak menjumpai seseorang yang dekat dengan beliau. Kalau tidak salah saya adalah Abu Bakar Al-Jazair. Al-Jazair yang pernah mengajar di Masjid Nabawi yang sekarang sudah meninggal dunia lebih setengah abad. Ya. Lebih setengah abad dia mengajar di Masjid Nabawi. Ya. Untuk orang umum, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau ini yang didatangi oleh mahasiswa Somalia itu yang menceritakan bahwa si fulan dai ya mubalik ketika itu Somalia daerah konflik ya. yang punya kekuatan dia yang bisa berbuat, maka dai ini tertangkap kemudian diumumkan untuk dieksekusi besok ya. Maka mahasiswa ini berupaya untuk mencari jalan untuk bisa di, karena tidak ada penyebabnya kecuali dakwah. Ya. Untuk bisa dihindarkan dari hukuman tersebut. Maka beliau datang kepada Syekh ini. Syekh ini sangat dekat dengan, karena seorang ulama tua. Akhirnya beliau, ya dia juga merasa luar biasa. Karena ulama memang mencintai kaum muslimin. Siapapun, dimanapun. Maka dia mendengarkan, dia juga mengenal orang ini. Dia kaget, kemudian tunggu sebentar. Ini kalau tidak salah sebelum Isya atau setelah Isya. Kita hubungi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ditelepon. Diangkat teleponnya, kemudian diceritakan tentang peristiwa itu, kejadian tersebut, dan kata beliau, ya, kita akan cari jalannya. Dan berupaya untuk tidak dieksekusi malam itu juga. Ini judulnya kalau tidak salah, Syekh Abdul Aziz menelpon Emir Abdullah kalau tidak salah, ya, Abdullah yang sudah meninggal dunia, yang pernah jadi raja juga, ketika itu jadi putra mahkota. Jam 12 malam dia menelpon, jam 12 malam ceritanya mungkin setelah Isya. Jadi kalian tunggu, ya, kalian tunggu di sana dan saya akan berusaha untuk menghubungi penguasa. Ditelepon istrinya sana sini, ya, akhirnya dia menelpon, kan tidak langsung nelpon orangnya, kan ada kantornya, ada apanya, ditelepon Ibnu Bas menelpon mau berbicara dengan Amir Fulan. Dan dia sedang istirahat, bilang perkaranya penting, ya. Akhirnya disampaikan dan diterima teleponnya, kemudian berbicara, ya. Dan Amir ini menjanjikan malam hari ini kita akan usahakan. Maka mulailah hubungan diplomasi, ya, antara petinggi negara dengan petinggi negara. Malam itu juga jam 1:30 atau jam 1 dini hari, berarti orang yang di rumah yang syekh pertama itu masih menunggu, ya. Dapat berita dari Amir ini bahwa alhamdulillah eksekusi tidak jadi dilakukan karena dia sudah menelpon petinggi negara yang dituju, ya, penguasanya, orang-orang yang punya jabatan di sana, satu-satu diteleponnya dan berhasil dapatlah perjanjian bahwa si Fulan tidak akan dieksekusi. Hasil itu disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz, dan Syekh Abdul Aziz menyampaikan kepada yang pertama, Syekh yang pertama, dan yang pertama menyampaikan kepada mahasiswa tersebut. Subhanallah, di malam hari setelah Isya, kan tidak ada kesempatan untuk besok hari. Di malam itu mereka usahakan untuk menyelesaikan. Ini salah satu contoh dari usahanya untuk memikirkan kaum muslimin, apalagi kepada orang negara-negara kaum muslimin yang di sebagian negara yang tertindas, ya. Nah, ini salah satu gambaran, ya, dari makna hadis ini, bahwa bukan hubungan itu antara orang mukmin yang saling mengenal saja, semua dimanapun juga. Makanya sangat tersayat-sayat hati kita ketika, ya, saudara kita kaum muslimin di berbagai negara mendapatkan cobaan, musibah, bencana yang bertubi-tubi dalam hidup mereka, ya, dimanapun juga kita harus merasa tersakiti, kita harus merasa bersedih, kita harus membuktikan cinta kita dan kasih sayang kita, karena orang-orang beriman seperti sebatang tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis terakhir, 6536 dengan hadis berikutnya 6537. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman al-A'mash an خيثما أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. Ini perumpamaan yang lebih sederhana lagi, ya. Orang-orang muslimin, kaum muslimin itu semuanya seperti satu jasad, satu orang saja, seperti satu orang yang apabila matanya sakit maka semua merasakan sakit, apabila kepalanya sakit maka semuanya merasa sakit. Ini mata dengan kepala ini sangat vital sekali, ya. Jangankan itu, jari saja, satu ruas jari yang terkilir saja, ini rasa sakitnya semua yang akan merasakan. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara orang-orang muslimnya dan mukmin. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Numair قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Dan catatan yang penting, bila hadis-hadis ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim merasakan sakit dengan sakitnya muslim yang lain. Seorang muslim merasa bersedih karena kesedihan muslim yang lain dimanapun juga, maka sangat jelasnya dalil haramnya menyakiti. Ya, ini merupakan dalil haramnya menyakiti. Ya, haramnya menyakiti. Hubungannya dari orang muslim yang lain sakit, kemudian kita merasa sakit, maka tentu sangat sangat kejamnya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat tidak diterima dalam Islam ketika seorang mukmin menyakiti malah menyakiti saudara muslimnya dengan cara mengambil hartanya, memukulnya, ya, menghina dan mencaci makinya. Nah, ini hadis-hadis yang ada dalam bab ini semuanya dalil secara tidak langsung haramnya menyakiti sesama orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Ya. Dari mana kita mengambil dalil haramnya? Dari tadi. Ya. Kalau seandainya Nabi mengumpamakan hubungannya seperti sepotong tubuh, maka tidaklah masuk akal ketika tangan kanan menyakiti tangan kiri. Tidaklah masuk akal ketika tangan menyakiti kaki. Ya, nah, seperti itulah hubungan antara orang yang beriman. Dan kalau tidak ada dalil yang lain, tetapi kalau kita cari dalil yang lain, sangat banyak yang menunjukkan haramnya menyakiti sesama muslim, sesama mukmin. Dan Islam sangat seperti menyakiti yang paling sederhana adalah mencaci maki dan menghina. Ya. Meremehkan. Dan itu tindakan kezaliman yang luar biasa. Meremehkan kaum muslimin. Ya. Ini kezaliman. Kesombongan yang dinyatakan oleh Nabi, ancaman tidak masuk surga. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Kemudian hadis tadi, al-muslimu akhul muslim, hadis sahih riwayat Muslim juga. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Wa la yahqiruhu, tidak meremehkan dan merendahkannya. Wa la yadhlimuhu, dan tidak menzaliminya. Dan cukuplah tanda bahwa seorang mukmin ini buruk agamanya, seorang muslim buruk agamanya ketika dia menyakiti dan menghina muslim yang lain. Ya. Dan hadis tentang haramnya kezaliman secara umum, ini juga termasuk dalil yang khusus, ya. Sementara dalil dari bab kita ini itu tadi, ya, bahwa hubungannya seperti bab sepotong tubuh, bila mana satu sakit yang lain pasti merasakan sakit secara otomatis, maka mustahil sebatang tubuh saling menyakiti. Maka mustahil seorang mukmin menyakiti muslim yang lain. Ini yang idealnya, ini yang diinginkan oleh agama. Tetapi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi justru saling menyakiti. Makanya kita sangat mengingkari dan mengecam, ya, dengan sangat tindakan sebagian kaum muslimin yang menyakiti muslim yang lain, seperti yang pernah kita sampaikan, di mana mereka sedang beribadah, ya, beribadah, sehingga menumpahkan darah mereka, melukai yang sehat, mematikan yang hidup. Dan bukan hanya itu saja, rumah Allah dihancurkan, ya, rumah Allah dihancurkan, bukan kosong. Rumah Allah itu bukan tempat orang-orang menyusun kekuatan. Tidak ada satu pucuk senjata pun di dalamnya. Yang ada hanya Al-Quran dan kitab-kitab agama. Yang ada adalah orang-orang yang berada di dalamnya sholat, yang sholat beribadah, yang berzikir, berdoa, dan yang membaca Al-Quran. Nah, kemudian dibunuh. Ya. Ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Menyakiti dengan lisan saja, bagaimana hina dan buruknya seorang muslim, apalagi menyakiti jiwa, nyawa, melumpahkan darah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka di dunia dengan yang layak mereka terima, dan sebagai membuka mata kaum muslimin, ya, bahwa kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kelompok-kelompok perusak, ya, yang sama sekali Islam jauh dari mereka. Islam sama sekali tidak memberikan pengesahan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, ini sebagai catatan dari kesimpulan yang kita berikan untuk bab yang ke-17 ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yang berkenaan dengan albir wassila dan adab. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.